بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم taslima mazida amma ba'd. Ikhwala betina asakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Dan insyaAllah kita akan menyelesaikan surah Al-Isra dengan mengkaji ayat yang ke-110 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillah awitur rahman. Katakanlah, silakan kalian berdoa dengan menyebut nama Allah, atau kalian berdoa dengan menyebut Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan apapun kalian berdoa, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Wala tajhar bisalatika. Dan janganlah engkau terlalu keras dalam membaca. Wala tukhafid biha. Dan jangan pula terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Dan ambillah pertengahan di antara itu. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidz walada. Katakan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak untuk dirinya. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaannya. Falam yakullahu waliyyu minadzulli. Dan tidak ada bagi Allah wali atau orang yang mengatur untuk merendahkannya. Wa kabbirhu takbira. Dan bacalah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Qala as-Syaikh As-Sa'di rahimah taala fi tafsiri yaqulu taala li ibadihi ud'ullaha awid'ur rahman ay ayyahuma syi'tum. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ay laysa lahu ismun ghairu hasan. Hatta yunha an tu'aihi bih. Bal ayyi ismin da'autumuhu bihi hasala bihil maqsudu. Waladhi yang bagi ayyud'a fi kulli matlub bima yunasibu dhalikal isma. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, silakan kalian berdoa dengan menyebut lafaz Allah, atau kalian berdoa dengan menyebut Ar-Rahman, mana saja nama Allah Subhanahu wa taala yang kalian pakai berdoa, maka semua nama Allah itu baik. Yakni tidak ada nama Allah yang tidak baik. Sehingga tidak dilarang untuk berdoa dengan nama-nama Allah itu. Bahkan semua nama yang kalian pakai untuk berdoa, maka pasti akan tercapai tujuan. Namun semestinya nama yang dipakai untuk berdoa dengan permintaan tertentu harus sesuai dengan makna nama tersebut. Wala tajhar bisalatika ay qira'atika wala tukhafit biha fa inna fi kullin min al-amrayni mahdura amal jahr fa ila al-musyrikin al-muqaddibina bih idza sami'uhu sabbuhu wa sabbu man ja'a bih wa ammal makhafata wa ammal makhafatatu fa inna la yasul al-maqsud liman arada istima'ahu ma'al ikhfa'i wa taghi baina dhalika ay baina al-jahri wal ikhfa' sabila ay tawassat fi ma bainahuma. Janganlah engkau mengeraskan sholatmu, yakni bacaanmu, dan jangan pula terlalu pelan. Masing-masing dari dua perkara itu dilarang. Terlalu keras, karena orang musyrik yang mendustakan ketika mendengar bacaan Al-Quran, mereka mencaci makinya dan mencaci maki Nabi yang membawanya. Adapun kalau dibaca terlalu pelan, maka tujuan tidak bisa tercapai bagi yang ingin mendengarkannya jika terlalu pelan. Ambillah di antara itu, antara terlalu keras dan terlalu pelan, sebagai jalan tengah dalam membaca. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada lahul kamal wassana'u walhamdu walmastu min jami'il wujuh al-munazzah al-quli afatin wa naqsin alladhi lam yatahid waladan wa lam yakullahu syarikun fil mulki falil mulku kulluhu lillahil wahidul qahar fal alam al-alawiyu wassafaliyu kulluhum mamlukuna lillah laisa li ahadin minal mulki syai'un. Katakanlah, segala puji bagi Allah, baginya kesempurnaan, pujian, tahmid, dan kemuliaan dari segala sisi. Dan Allah suci dari segala cacat dan kekurangan. Allah tidak menjadikan untuk dirinya seorang anak, juga tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaannya. Bahkan semua kekuasaan itu milik Allah yang Maha Satu, yang Maha Perkasa. Semua alam yang di atas dan alam yang di bawah itu miliknya Allah. Tidak ada bagi seorang pun hak kepemilikan di alam ini. Walam yakun lahu waliyyu min adzul. Ai la yatawalla ahadan min khalqihi. Liyat'azzaza bihi wa yu'awinuhu. Fa innahu al-ghaniyyu al-hamid. Alladhi la yahtaju ila ahad min al-makhluqat. Fil ardi wa la fis samawat. Walakinnahu yattakhidh awliya'a ihsanan minhu ilayhim wa rahmatan bihim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulubati ilan nur. Allah juga tidak memiliki penolong untuk sesuatu yang rendah. Yakni Allah tidak menjadikan salah seorang makhluknya sebagai penolong untuk mengangkat dan menolong Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan dan menolong Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak butuh kepada seorang pun dari makhluknya. Baik makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit. Akan tetapi memang Allah menjadikan wali-wali dari makhluknya untuk berbuat baik kepada mereka, untuk memberi rahmat kepada mereka. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa kabbirhu takbira, ay adzimhu wa ajilhu bil ikhbar bi awsafi al-adhimati wa bis sana'i alaih bi asma'il husna wa bitamjidihi bi af'alil muqaddasati wa bita'zimihi wa ijlalihi bi ibadatihi wahdahu la syarika lah wa ikhlasi din kullihi lahu. Dan besarkanlah Allah, yakni agungkanlah Allah, muliakanlah Allah dengan mengungkapkan sifat-sifat Allah yang agung, dengan memuji-muji Allah dengan nama-namanya yang baik, memuliakan Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatannya yang suci, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan beribadah kepadanya, tidak ada sekutu baginya, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amma tafsir surah Al-Isra, walillahil hamdu wal minnah wasana wal hasan ala yati jami'ihi Abdirrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Sa'di ghafarallahu lahu wali walidayhi wali jam'il muslimin wa sallallahu ala Muhammad wa sallama taslima wa dalika fissabi jumadil ula salata 44 wa 300 wa alaf min al-hijrah. Selesai sudah tafsir surah Al-Isra. Bagi Allah pujian, karunia, pujian yang baik untuk yang menyusun tafsir ini, yakni Abdurrahman ibnu Nasir ibnu Abdullah ibnu Sa'di. Semoga Allah mengampuninya mengampuni kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesainya pada tanggal 7 Jumadil Ula tahun 1344 Hijriah. Wallahu taala. Falabijna'asakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-110 sampai 111 dan juga membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala. Qulidullaha awidur rahman. Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Fi sababi نزوله أو في سبب نزولها ثلاثة أقوال. mengenai firman الله سبحانه وتعالى قل الله عبد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. mengenai asbabun nuzul ayat ini ada tiga pendapat. ذكرها ابن الجوز في تفسيره. Yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Al-awwal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajjad dhata lailatin di Makkah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajjada dhata lailatin di Makkah. Faja'ala yaqulu fi sujudihi. Ya Rahman. Ya Rahim. Faqala al-musyrikuna. Kana Muhammadun yad'u ilahan wahida. Kana Muhammadan yad'u ilahan wahidan. Fahuwa al-ana yad'u ilahain isnain. Allah wa Rahman. Allah warrahman. Ma na'rifu ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah. Ma na'rifu ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah. Ya'nuna Musailamata. Musailamata. فأنزلallahu تعالى هذه الآية. فأنزلallahu تعالى هذه الآية. قاله ابن عباس. Versi yang pertama asbabun nuzul ayat ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sholat tahajud suatu malam di Makkah. Dalam sujudnya beliau berdoa, Ya Rahman Ya Rahim. Maka orang-orang musyrik yang mendengarnya berkomentar, Muhammad ini biasa berdoa kepada satu sesembahan, tapi aneh sekarang dia berdoa kepada dua sesembahan. Yang pertama dia berdoa kepada Allah, yang kedua dia berdoa kepada Ar-Rahman. Subhan. Kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali si Rahman dari Yamamah, yakni Musailamah. Berarti Muhammad berdoa kepada Allah sama berdoa kepada si Rahman dari Yamamah, yakni Musailamah, ya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Pendapat Ibn Abbas yang menyatakan bahwasannya berdoa dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut Ar-Rahman itu satu. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahman ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, enggak ada masalah. Wasani, versi yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu fi awwali ma uhiya ilaihi bismikallahumma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu fi awwali ma uhiya ilaihi bismikallahumma. Hatta nazala. Hatta nazala. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ayat 30. Fakataba bismillahirrahmanirrahim. Faqala musyrikul Arab. Faqala musyrikul Arab. Hadza Ar-Rahim. La'rifuhu. Hadza Ar-Rahim. La'rifuhu. Famarrahmanu. Famarrahmanu. Fanasalat hadhi al-ayah. Panazalat hadil ayah. Qalahu Maimun ibnu Mihran. Qalahu Maimun ibnu Mihran. Pendapat yang kedua asbabun nuzul ayat ini, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal menerima wahyu ketika menulis surat, beliau mengawali dengan ucapan bismikallahumma. Sampai akhirnya turun ayat yang ke-30 dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman. Sungguh ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang isi suratnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasul menulis suratnya dengan dimulai bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang musyrik Arab berkomentar, kalau Ar-Rahim kita sudah mengenalnya, tapi mengapa dia pakai nyebut Ar-Rahman? Apa itu? Maka turun ayat ini. Ini pendapat Maimun Ibnu Mihran. Jadi intinya orang-orang musyrik Arab itu enggak paham kalau Ar-Rahman itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya Ar-Rahman itu selain Allah, ya. Sehingga mengomentari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalis, versi yang ketiga. Anna ahlal kitabi qalu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna ahlal kitabi qalu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tuqillu baiqaf. Innaka la tuqillu zikr rahmani. Innaka la tuqillu. Lamnya sambung ya. Bukan la, bukan tapi lam. Innaka la tuqillu zikr rahmani. Wa qad aktharallahu fit tawrati hadal isma. Wa qad aktharallahu fit tawrati hadal isma. Fadasalat hadil ayah. Qalahu Abdu'l-Haq. Fanazalat hadil ayah. Qalahu Abdu'l-Haq. Pendapat yang ketiga. Asbab nuzul ayat ini ialah bahwa orang-orang ahlul kitab mereka mengomentari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau jarang sekali menyebut lafaz Ar-Rahman. Padahal dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala sering menyebut namanya ini Ar-Rahman. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya semua nama Allah itu baik. Yang mana yang disebut baik semua. Ini pendapat atau hak. Baik, ini tiga pendapat. Satu sama lain saling apa ini? Melengkapi. Al-Faidah itu asaniyah. Faidah yang kedua. Qauluhu ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi sababi nusuliha salah satu akwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha وابتغي بين ذلك سبيلا. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah mengenai asbabun nuzulnya ada 3 pendapat. Al-awal wala tajhar bi salatika, ay bi qira'atika. فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّ الْقُرْآنَ. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا أَنْ أَصَابِكَ. فلا يسمعون قالوا ابن عباس. Yang pertama, janganlah engkau mengeraskan sholatmu, yakni bacaanmu, yang menyebabkan orang musyrik mendengar, kemudian mencela, kemudian semaki Al-Quran. Dan jangan pula engkau terlalu pelan dalam membacanya. Yang menyebabkan para sahabatmu tidak bisa mendengarkannya. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, menunjukkan bahwasanya asbab nuzulnya itu ada orang musyrik yang berkomentar tadi itu. Wasani anal arabiyya kana yajharu fit tashahud wa yarfa'u sawtahu. Anal Arabiya kana yajharu fit tashahud wa yarfa'u sawtahu. Fanasalat hadhihi al-ayah, hadha qawlu Aisyah. Yang kedua, ada Arab Badwi ketika sholat, tasahudnya itu dikeraskan bacaannya. Maka turun ayat ini. Ya, ini gak boleh terlalu keras, gak boleh pelan-pelan. Ya. Pertengahan saja. Ini pendapat Aisyah. Baik. Asalis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah inda Safa fajahara bil Qur'an fi salatil ghadati. Faqala Abu Jahlin, la taftari ala Allah. La taftari ala Allah. Fakhafadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sautahu. Faqala Abu Jahlin lil musyrikin, ala tarawna ma fa'altu bibni Abi Kabsah. Ala tarawna ma fa'altu bibni Abi Kabsah. Radattuhu an qira'atihi. فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل: pendapat yang ketiga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Makkah di Bukit Safa. Beliau mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika sholat subuh. Maka Abu Jahal berkomentar, kamu jangan berbuat dusta atas nama Allah. Maka Nabi pun merendahkan suaranya, memelankan suaranya. Setelah itu Abu Jahal berkata kepada orang-orang musyrik, tahukah kalian apa yang aku perbuat terhadap anak Abu Kabsah ini, Muhammad, anak ibu dari Abu Kabsah, yaitu Muhammad itu. Aku bikin dia bingung dalam membaca Al-Quran. Tak komentari, terus kemudian pelan, ya. Maka turunlah ayat ini. Ya, ini jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Ini pendapat Muqatil. Baik, barakallahu fikum. Al-fa'idatu as-salisah, faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala, wa la tajhar bi salatika. Fihi qawlani. Ahaduhuma annaha as-salatu syar'iyyah. mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau keraskan salatmu. Ini ada dua pendapat makna salat dalam ayat ini. Yang pertama ialah salat yang syar'i, bacaan-bacaan dalam salat. Wasani annal muradu bisalah ad-du'a. Wawa qawlu Aisyah wa Abi Hurairah wa Mujahid. Pendapat yang kedua, makna sholat dalam ayat ini adalah doa. Berarti jangan kamu terlalu keras dalam membaca doa. Ini pendapat Aisyah, Abu Hurairah dan Mujahid. Jadi ikhwan fi din a'azakumullah, kalau baca Quran ketika sholat, ini jangan terlalu keras. Jangan terlalu pelan, tapi pas begitu ya. Nah, wabtaghi baina dzalika sabila. Termasuk ketika kita dalam berdoa, jangan terlalu teriak-teriak. Juga jangan terlalu pelan, tapi yang pas. Wabtaghi baina dzalika sabila. Baik. Al-fa'idah tuh Arabiah. Lillahi al-asma'ul husna. Lillahi al-asma'ul husna. Allati tusra'u. Bidhikriha. Fiddu'a. Allati tusra'u zikruha fit du'a wadhalika min asbabi al-ijabah, min asbabi al-ijabah. Allah memiliki nama-nama yang baik, yang mana disyariatkan kita menyebut nama-nama tadi dalam doa, dan itu merupakan sebab-sebab doa kita itu diijabahi oleh Allah, dikabulkan. Ya, nah, wayang bagi ayyud'a fi kulli matlubin. Wa yambaghi ayyud'a fi kulli matlubin. Bima yunasibu dhalikal isma. Dan seyukyanya, semestinya, doa yang berisi permintaan itu disesuaikan dengan kandungan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan kita meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut nama apa ini? Al-Qadir, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Qahar, Al-Jabbar. Ini Al-Quwah. Gitu ya. Kalau kita pengen rezeki yang banyak, yang luas, kita nyebut nama Allah. Ya Razzaq, warzuqni rizqan halalan wasi'an. Itu. Itu yang seharusnya. Jadi antara permintaan-permintaan kita dalam doa dan nama-nama Allah yang disebut sebelumnya, itu kalau bisa sesuai, ya, ini lebih mustajab. Tapi hukum asal gak masalah, mau nyebut nama yang apa saja, setelah itu menyebutkan doa walaupun gak sesuai, boleh. Cuma kalau yang lebih mantap, lebih bagus, antara permintaan dan al-asma'ul husnanya itu apa? Memiliki makna yang cocok, ya. Baik. Al-fa'idah itu al-khamisah, fa'idah yang kelima. Masru'iyatu zikrillahi bil ikhbari bi awsafihi al-azimah. Wa bithana'i alaihi bi asma'ihi al-husna. Wa bitamjidihi bi af'alihi al-muqaddasah. وبتعظيمه وإجلاله بإبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له. وذلك قوله تعالى وكبره تكبيرا. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, ay azdimhu ta'ziman tamman. Baik, disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan sifat-sifat Allah yang Maha Agung, dengan melafadzkan puji-pujian kepada Allah, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, dengan menyebut nama-nama Allah, dengan memuliakan Allah, dengan menyebut perbuatan-perbuatan Allah yang suci, fa'alu lima yurid. Banyak sebenarnya ya. Dengan mengagungkan dan memuliakan Allah dengan beribadah kepadanya, tidak menyekutukan apapun kepadanya, dan mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud wakabbirhu takbira. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, maknanya ialah azimhu ta'ziman tamman. Agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sempurna. Wallahu ta'ala ala bisawab. Dengan demikian selesai kajian tafsir surah Al-Isra. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai mengkaji tafsir surah Al-Kahfi yang berisi 110 ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memahami dan mengamalkan ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.